إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين سيدang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur atas berbagai kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh hamba-Nya. Baik itu berupa nikmatul iman, kemudian nikmatul Islam, kita berada di atas agama yang hak, dan begitu pula kenikmatan umur di dalam kehidupan kita, yang mana umat manusia banyak sekali yang melalaikan dari nikmat tersebut. Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan peringatan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan, ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas, as-sihhatu wal faraq. Ada dua kenikmatan yang di mana umat manusia menjual dua kenikmatan tersebut dengan harga yang amat sangat murah. Mereka rugi di dalam mengambil dua kenikmatan tersebut, bahkan menzalimi dua kenikmatan itu. Yang pertama sabda Nabi alaihi salatu wassalam adalah kesehatan. Ketika sehat, tidak dipergunakan untuk menjalankan amal ibadah. Ketika dalam keadaan afiah, dia tidak pergunakan kesehatan tersebut untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenikmatan yang kedua yang di mana umat manusia banyak merugi, al-faraq, longgarnya waktu. Longgarnya waktu yang ada malah mereka pergunakan banyak untuk melakukan amalan-amalan kemaksiatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang mukmin yang pintar, sebagai seorang muslim yang hakiki, hendaknya dia bisa memelihara waktunya. Bahkan mencari kesempatan-kesempatan emas yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan di beberapa waktu. Ketika umat manusia menjalankan amal ibadah di waktu-waktu yang penuh dengan keutamaan, maka mereka akan diberikan pahala yang berlipat. Nah, di antara kesempatan emas dan waktu-waktu yang utama, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam beberapa waktu tersebut yang mungkin saja kita tidak akan dapati di waktu-waktu yang lain, yaitu bulan yang kita saat ini sedang berada dalamnya, yaitu bulan Syaban, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam keutamaan di bulan ini, yang mungkin saja keutamaan tersebut kita tidak akan dapatkan di bulan-bulan yang lain. Nah, di antara keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam di bulan ini, kita sebutkan tiga saja. Yang pertama, di bulan Syaban, raf'ul a'mali ila Allah azza wa jalla. Di bulan ini amalan umat manusia diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima di sisinya. Siapa di antara kita yang bisa menjamin amal kita diterima? Adapun di bulan Syaban merupakan janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi yang beramal saleh di bulan ini diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima di sisinya. Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah di dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa At-Tarhib dari sahabat Usama ibn Zaid radhiyallahu taala anhu wa arda. Suatu ketika sahabat Usama mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam dan bertanya kepada beliau. Kata Usama, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asyuhur ma tasumu fi Sya'ban." Wahai Rasulullah, kata Usama, kenapa aku tidak melihat engkau banyak berpuasa di beberapa bulan kecuali di bulan Sya'ban? Kenapa engkau ketika datang di bulan ini memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban? Mendengar pertanyaan sahabat tersebut, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Dzalika syahran turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Wa dzalika syahran yaghfalu an-nasu anhu ma baina Rajab wa Ramadan." Kata Nabi, ketahuilah wahai Usama, bahwasanya bulan Sya'ban itu banyak umat manusia yang melalaikannya, yaitu antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, pertengahan Sya'ban. Antara Rajab dan Ramadan, umat manusia banyak yang tidak mengambil manfaat di dalamnya, tidak menghiraukan. Padahal di bulan itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala amal ibadah manusia diangkat kepada Allah, diangkat kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim. Oleh sebab itu aku menginginkan ketika amalanku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu aku dalam keadaan berpuasa, ibadah di atas ibadah. Ini keutamaan yang pertama. Apa keutamaan Sya'ban? Amal ibadah diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima di sisinya. Oleh sebab itu, orang-orang soleh pada zaman terdahulu ketika sudah masuk di bulan Sya'ban, mereka berlomba-lomba dalam menjalankan amal kebaikan. Tidak mereka sia-siakan. Di bulan ini mereka memperbanyak tasbih. Di bulan ini mereka memperbanyak takbir. Di bulan ini mereka memperbanyak tahlil. Di bulan ini mereka memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini mereka memperbanyak membaca Al-Qur'an, kitab Allah. Sampai kata Salamah ibn Kuhail, seorang dari kalangan tabi'ut tabi'in, mengatakan, "Kana yuqalu syahrus Sya'ban syahrul Qur'an." Dahulu mereka mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban ini bulannya Al-Qur'an, waktunya Al-Qur'an. Oleh sebab itu mereka semangat ketika masuk di bulan ini. Di antaranya seorang alim yang bernama Amr ibn Qais al-Mula'i. "Kana idza dakhala Sya'ban aghfala hanuta wa tafarraga li qira'ati al-Qur'an." Amr ibn Qais al-Mula'i kalau sudah masuk ke bulan ini, tokonya ditutup. Gerobaknya ditutup. Warungnya ditutup supaya konsentrasi di dalam membaca Al-Qur'an. Karena kenapa? Amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ghufranudz dzunub fi lailati an-nisf min Sya'ban. Di bulan ini ada satu malam yang Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa umat manusia, yaitu di malam 15 Sya'ban. Dalilnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jam'an minas sahabah. Yang meriwayatkan hadis ini banyak sekali di antara para sahabat, di antaranya Mu'adz ibn Jabal, Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibn Umar, dan sahabat-sahabat yang lain. Dan hadis ini pula dihukumi sahih oleh Al-Allamah Al-Albani dalam kitabnya As-Sahihah. bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna Allah yattali'u ila khalqihi fi lailati an-nisfi min Sya'ban." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada makhluknya di malam 15 Sya'ban. Pertengahan Sya'ban. Kita saat ini masih berada di 10 hari pertama. Allah subhanahu wa ta'ala melihat keadaan umat manusia makhluknya di kalangan kaum muslimin. Pada malam 15 Sya'ban. Fayaghfiru lijami'i khalqihi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka. Illa li musyrikin au musyahin. Kecuali dua orang saja yang tidak diampuni pada malam hari itu. Kecuali dua orang saja, dua golongan saja yang tidak akan diampuni pada malam tersebut. Yang pertama musyrik, orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam sembahan. Tidak diampuni dosanya pada malam hari. Atau yang kedua, orang yang bertengkar. Baik antara satu dengan temannya di malam hari tersebut. Atau antara satu rumah dengan tetangganya. Atau antara kakak dengan adiknya. Atau antara satu kubu dengan kubu yang lain. Ketika mereka bertengkar di malam hari tersebut. Tidak diampuni dosa-dosa mereka. Illa li musyrikin au musya'in. Kecuali, tidak diampuni kecuali bagi orang-orang yang musyrik. Dan orang-orang yang bertengkar. Ini kapan didapatkan? Di pertengahan bulan Sya'ban. Bagi siapa? Tentunya bagi orang-orang yang menjalankan amal ibadah semenjak permulaan bulan Sya'ban. Bukan ketika malam 15 saja. Jangan kemudian dengan hadis ini, ibadahnya hanya di hari itu. Ampunan tersebut diberikan bagi umat manusia yang selalu menjaga amal ibadah dimulai dari permulaan bulan Sya'ban. Dan berikut pula pada malam 15-nya. Ini ganjaran bagi mereka. Keutamaan di bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir. Bahwasanya bulan ini kathratu siyamin Nabi alaihi salatu wassalam. Tempat dan waktu. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam selalu memperbanyak amalan ibadah puasa. Yang bisa jadi Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah menjalankan ibadah puasa sunnah sebanyak ketika beliau sampai di bulan Sya'ban. Dalilnya tiga hadis. Yang pertama hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir. Kata Aisyah, dahulu Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa berpuasa sampai kami mengatakan Nabi tidak pernah berbuka. Saking banyaknya beliau berpuasa. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Pada suatu ketika pula Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berbuka, terus makan dan terus minum sampai kami mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam jarang berpuasa, sebaliknya. Kemudian kata Aisyah, "Wama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin qattan illa fi Ramadan." Dan aku tidak pernah melihat Nabi alaihi salatu wassalam menjalankan ibadah puasa selama satu bulan penuh, 29 atau 30 hari, komplit. Satu bulan penuh. Kecuali di bulan Ramadan. Karena apa? Wajib. Karena apa? Wajib. Kemudian kata Aisyah, وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامٍ فِي شَعْبَانٍ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ سِيَامٍ مِنْ شَعْبَانٍ. Dan aku pula tidak melihat Nabi alaihi salatu wassalam memperbanyak ibadah puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Kalau 30 hari penuh khusus Ramadan. Kalau bulan Sya'ban diperbanyak puasanya. Ini merupakan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah. Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu sya'bana kullahu illa qalila. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam kalau sudah masuk di bulan Sya'ban berpuasa terus satu bulan penuh kecuali sedikit saja. Maksudnya di sini kalau enggak 27 hari ya 25 hari sekitar itu. Karena kenapa? Sunnah. Kalau wajibnya di bulan Ramadan penuh. Tapi kalau Sya'ban memperbanyak sampai kata Aisyah mendekati satu bulan walaupun enggak sampai. Bisa 27, bisa 25 hari. Ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihukumi sahih oleh dua pakar hadis. Di antaranya Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam kitabnya As-Sahihah dan disahihkan pula oleh ahlul hadis dari negeri Yaman Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi alaihi rahmatullah dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih dari sahabat Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu shahrayn mutatabi'ain illa fi sya'ban wa ramadhan. Kata Ummu Salamah, aku tidak pernah melihat Nabi alaihi salatu wasallam berpuasa di dua bulan secara berturut-turut bergandengan satu melanjutkan dengan bulan berikutnya. Aku tidak pernah melihat Nabi alaihi salatu wasallam berpuasa di dua bulan secara bersamaan melainkan di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadhan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah pertanyaan bagi kita. Apa hikmahnya? Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam memperbanyak puasa di bulan ini, di bulan Sya'ban? Dijawab oleh para ulama di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif dengan dua sebab. Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam sengaja di bulan ini memperbanyak puasa? Sebab yang pertama kata beliau, li'anna Sya'ban kal muqaddimah li Ramadan. Karena bulan Sya'ban ini ibarat muqaddimah, pendahulu untuk masuk ke bulan Ramadan, sebagai bulan pengantar untuk membuka bulan Ramadan. Fasyuri'a fihi ma yusra' fi Ramadan. Oleh sebab itu disyariatkan di bulan Sya'ban sebagaimana yang disyariatkan di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan disyariatkan berpuasa, bulan Sya'ban berpuasa. Kalau di bulan Ramadan disyariatkan membaca Al-Quran, di bulan ini membacakan Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan disyariatkan untuk memperbanyak salat, qiyamul lail, tahajud, di bulan ini pun juga demikian. Karena muqaddimah untuk menghantarkan kita kepada bulan Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian penyebab yang kedua, siyamu Sya'ban kattamrin li siyami Ramadan. Bahwasanya puasa di bulan Sya'ban ini ibarat latihan. Melatih kita supaya apa? Ketika masuk di bulan Ramadan enggak kaget, mudah. Enggak berat, enggak sulit. Berbeda dengan orang yang tidak berpuasa sama sekali di bulan ini, ketika masuk di bulan Ramadan dia akan merasakan sesuatu yang berat. Tapi kalau sudah dibiasakan dari bulan Sya'ban berpuasa, dia merasakan enaknya berpuasa, dia merasakan indahnya berpuasa, dia merasakan lezatnya berpuasa. Ketika masuk di bulan Ramadan, dia akan mengerjakan ibadah puasa dengan penuh kekuatan dan dengan penuh semangat. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر المسلمين, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari keutamaan di khutbah yang pertama di atas, maka seyogyanya bagi seorang muslim jangan mencampuri bulan ini dengan perbuatan-perbuatan munkar. Jangan dicampuri bulan ini dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan jangan dicampuri bulan ini dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada dasarnya di dalam syariat ini. Maka perlu bagi kita untuk berhati-hati. Yang pertama, larangan untuk mengkhususkan puasa di tanggal 15-nya. Larangan bagi kita untuk mengkhususkan puasa di tanggal 15-nya. Karena Nabi SAW bersabda, idan tasafa sya'ban, fala tasumu. Kalau sudah masuk di pertengahan sya'ban, jangan kalian berpuasa. Maksud dari sabda Nabi SAW, jangan kalian berpuasa. Maksudnya, jangan dikhususkan 15 itu untuk berpuasa. Maksudnya di sini, berpuasalah kalian sebelum tanggal 15 dan berpuasalah kalian setelah tanggal 15. Jangan hanya saja tanggal 15. Mengkhususkan waktu, ini yang dilarang oleh Nabi SAW karena Sya'ban. Bulan seluruhnya penuh dengan keutamaan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-ihtifal bilailati an-nisf min Sya'ban. Merayakan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai macam perayaan dan dianggap seperti Id, seperti Lebaran. Membuat berbagai macam makanan, berpesta pora, membuat lelucon, tertawa terbahak-bahak dengan hujah memperingati berpesta karena datangnya malam nisfu Sya'ban. Perkara ini disampaikan kepada Mufti Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Beliau berkata di dalam majmu' al-fatawa, beliau mengatakan bi anna al-ihtifala bi lailati an-nisfi min Sya'ban bid'atun munkarah. Merayakan malam nisfu Sya'ban di malam harinya merupakan perkara bid'ah yang harus diingkari. Wa laysa lahu aslan min asy-syar'il mutahhar, dan perkara ini tidak ada dasarnya di dalam syariat kita yang suci. Yang mau mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, maka berpuasa di 15 Sya'ban dan berpuasa sebelumnya. Membaca Al-Quran di bulan Sya'ban, baik di 15 hari atau di tanggal 15. Dan begitu pula membaca Al-Quran sebelum dan sesudahnya. Jangan mengkhususkan waktu. Begitu pula berzikir di sini dan di sana. 15 sebelumnya dan setelahnya. Ini perintah Nabi alaihi salatu wassalam secara keumuman. Dan tidak mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk menjalankan ibadah di bulan tersebut. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjalankan berbagai macam amal ibadah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima apa-apa yang telah kita lakukan berupa amal saleh di bulan ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم أقيموا الصلاة.